kau temukan aku. Ketika ku rapuh, terdampar membisu seperti debu. Matahari seakan tak lagi menyinari hati sepi ini. Beri aku rasa.